Sebelum aku pergi, dengarlah. Diriku tak suci lagi, yang pantas engkau sayangi, kasih. Berat hati harus meninggalkan kau sendiri. Terima kasih.